Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi farada al-hajja wal umrata li'ibadihi as-salihin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pendengar RRI rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 198. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang Ia tunjukkan kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk mengkaji ayat ini lewat terjemahan tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat 197 sebelumnya dan masih berbicara dan membahas tentang haji. Kalau ayat sebelumnya lebih terfokus kepada ibadah hajinya, maka pada ayat ini juga masih berkaitan dengan permasalahan ibadah haji dan hal-hal yang berkembang dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Dahulu, orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang jahiliyah mengharamkan terjadinya perniagaan pada bulan haji, sehingga hal itu menyulitkan bagi mereka sendiri. Padahal, perniagaan di dalam bulan haji adalah kans besar, kesempatan emas. Hal ini dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, khususnya para bangsawan, agar masyarakat kota Mekah ketika itu tetap yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya, agar orang-orang kayanya itu tidak tersaingi, sehingga mereka menyatakan haram hukumnya berdagang pada musim haji. Sebab pada musim haji ini manusia datang, sejak dahulu datang dari seluruh penjuru muka bumi ini untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, kedatangan Islam membawa rahmat bagi semesta alam, khususnya dengan diturunkan lagi pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa tidak ada salahnya untuk berdagang, mencari nafkah pada bulan haji. Nah, Masya Allah, kalau kita lihat saat sekarang ini, kota Mekah dan Madinah dan kota Jeddah serta kota-kota besar di sekitar kota tersebut hidup pada bulan haji. Toko-toko di Mekah dan Madinah khususnya 24 jam terbuka. Kegiatan dan aktivitas ekonomi meningkat dan pendapatan para pedagang meningkat tajam ketika itu. Nah, ini dihalalkan oleh Islam dan diperbolehkan. Bahkan kalau kita melihat betapa banyak saudara-saudara kita yang seiman yang mengais rezeki di bawah jamarat, tempat melontar jamarat, di tempat orang ramai sekali di situ. Ada yang berjualan pecel, ada yang berjualan indomie, dan ada yang berjualan-jualan masakan Indonesia yang lainnya, di mana semua ini dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan haji. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi stressing daripada ayat ini adalah, فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتْ فَذْكُرُ اللَّهِ. Zikir kepada Allah jangan dilupakan. Jangan sampai berdagang, ya, mencari nafkah, mencari rezeki itu malah membuat para haji dan hajjah itu lupa dengan substansi daripada ibadah haji itu sendiri, yaitu menyembah Allah dan berzikir kepada Allah. Agar haji itu juga seimbang antara hablum minallah dan hablum minannasnya, maka zikir kepada Allah itu harus senantiasa difokuskan. Di sini disebutkan kata-kata Arafah. Arafah itu sendiri adalah puncak daripada pelaksanaan ibadah haji, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Di Arafah inilah kita berzikir, berfikir, mengingat masa-masa lalu kita, dosa-dosa serta maksiat yang pernah dilakukan. Dan ini terus dilakukan, zikir ini senantiasa dilakukan sampai ketika kita berada di Masyaril Haram, yaitu daerah ketika kita mendatangi kota Mina, dan sebelumnya itu ada satu padang yang disebut dengan Masyaril Haram, dan di situ juga ada masjid yang diabadikan oleh kaum muslimin dengan Masjid Masyaril Haram. Masyaril Haram ini ketika pagi tanggal 10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Muzdalifah ke Mina, disitulah Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, berdoa, dan beliau berangkat ke Mina untuk melontar Jumratul Aqabah pada tanggal 10-nya. Jadi subhanallah, kalau kita melihat ayat ini, ya, ayat ini memberikan petunjuk kepada kita betapa penting arti daripada mengingat Allah dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan juga di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa berdagang, mengais rezeki pada bulan haji, hukumnya boleh-boleh saja. Mungkin kita lanjutkan dengan berdialog dengan para asatiz yang berhadir pada kesempatan ini. Baik Ustaz, ini masalah di Arafah nih. Ya. Arafah sangat sensitif kali kan Ustaz? Iya betul. Tapi kita lihat orang jemaah Indonesia, khususnya orang Medan, karena gak jumpa. Contohnya di haji itu kan banyak orang-orang yang orang-orang terkenal, contohnya siapa, bintang film gitu kan. Dia lupa dia di situ. Pingin dia putu-putu pula. Yang paling dahsyatnya lagi karena enggak pernah jumpa sama unta, pingin dia jumpa sama unta. Ini kayak mana ini? Apa udah salah kaprah atau memang enggak boleh di situ? Jelas. Iya, jadi tentu masa Arafah itu atau wukuf di Arafah itu dari tergelincirnya matahari ke barat, yaitu dari salat zuhur sampai kepada salat maghrib. Nah, tentu sebelum itu jika ingin pergi ke Jabal Rahmah atau berfoto-foto, ya silakan saja, asalkan tidak mengganggu waktu Arafah itu tadi. Waktu Arafah, jadi ketika waktu Arafah itu dimanfaatkanlah semaksimal mungkin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berkenalan sama bintang film. Betul, ya. Artinya ini bukan saatnya yang tepat, saat dan bukan tepat. Tempat yang tepat begitu. Jadi ya ini adalah tempat dan saat yang paling tepat untuk beribadah, bukan untuk ya berfoto-foto atau ketawa cekakak-cekikik. Malah disinilah kata Rasulullah sebaiknya kita menangis, mengingat dosa-dosa yang lalu, dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Hanafi mungkin ingin menambahkan. Ya, kalau boleh saya menambahkan, Syekh Sya'rawi ini salah satu visi dari tafsirnya itu adalah tafsir lughawi. Di sini pada ayat ini Allah menggunakan kata-kata afadtum, berasal dari kata-kata fadha yang artinya penuh dan meluap. Faidhan. Faidhan. Berarti banjir berbandang. Oh, iya, seperti yang terjadi di Sinjai. Nah. Iya. Ini satu hal yang luar biasa. Betul. Allah menggambarkan Arafah itu dan Mas'aril Haram itu banjir luapan manusia. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini turun saat itu belum banyak manusia. Betul. Tapi begitu ayat ini dibuktikan oleh fakta, oleh eksperimen, oleh kenyataan realitas, berarti Allah tidak percuma memilih kata-kata. Betul. Sampai tidak ada tempat lagi terkadang, atau penuh kesesaan sampai sebagian manusia saling dorong-mendorong dan terjadi berbagai eksiden. Betul. Sampai nyawa harus melayang pada Mas'aril Haram, khususnya di Mina. Nah, karena saking meluapnya manusia, lautan manusia, di mana-mana manusia. Habis. Nah, ini Allah sangat tepat sekali mengatakan, begitu kamu melihat lautan manusia, tapi itu jangan membuat kamu hilang kontrol. Kagum, terkagum-kagum. Enggak. Fazkurullah. ingat kepada Allah yang memungkinkan dan memberikan izin kepada manusia-manusia yang min kulli biqa'il ard, dari seluruh penjuru dan lurah, dari seluruh ngarai dan seluruh pelosok-pelosok dunia ini, mengizinkannya untuk sampai ke situ. Maka ingatlah kebesaran Allah indal masyaril haram, di masyaril haram, di Mina, Muzdalifah, di tempat-tempat yang mulia tersebut. Kenapa? Disinilah Allah menampakkan kekuasaannya kepada manusia. Masya Allah. Ya, jadi memang kalau kita melihat haji ini adalah sesuatu ibadah yang memiliki nilai yang tidak terdapat pada ibadah yang lain. Ya. Ada rasa kebanggaan, ada rasa senang, ada juga rasa haru. Ya, dan tentu dari perjalanan ibadah haji ini kita melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, betapa manusia itu dari yang kulitnya merah sampai kulit hitam legam, kita akan melihat di situ dari manusia yang tinggi, dari manusia yang rambutnya lurus sampai rambut yang keriting, sangat halus keritingnya, kita melihat subhanallah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sini melihat nih, Ustaz. Kalau saya ibarat pernah saya baca ini dalam kitab kitab Asrarul Hajj, rahasia-rahasia haji, di situ disebutkan waktu di Arafah itu ibarat kita itu kan pakai dua helai gitu ya. Yang perempuan tertutup yang hanya nampak itu tangan dan muka. Ini ibarat kita nanti di yaumil hisab akan dibangkitkan. Disitulah. Jadi yang teringat itu kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan teringat kepada kekaguman yang ada, enggak pernah melihat orang hitam, giginya aja yang nampak kan enggak. Akan tetapi di situ dipungsikan itulah sebagai bukti tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang sebahagian saja untuk diimani dan diyakini, agar manusia itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tafakur, ya Ustaz, ya. Iya, benar. Jadi memang di dalam pelaksanaan ibadah haji inilah kita menyaksikan keagungan-keagungan Allah itu tadi. Oleh karena itu, zikirlah kepada Allah, ingatlah Allah. Yang menjadi stressing di situ adalah ingat Allah. Salah satu keutamaan haji ini bahwa haji ini menghapus dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal yang mampu menghapuskan dosa. Yang pertama adalah masuk Islam. Alhamdulillah kita sudah masuk Islam. Dan dari kecil kita sudah memeluk ajaran Islam. Artinya ini kita tidak dapatkan. Yang kedua adalah hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tidak kita dapatkan karena sudah berlalu masanya. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan wal hajjul mabrur yahdimu ma qablah, dan haji yang mabrur menghapuskan atau menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Dan inilah kesempatan. Oleh karena itu, haji ini adalah suatu ibadah yang kalau saya mengatakan berapapun dibayar dengan nilai rupiah itu tidak sebanding dengan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tahun ini sudah kita mendengar jumlah biaya ongkos haji itu, ongkos biaya haji itu, NH itu tidak terlalu berat mungkin, artinya kenaikannya juga tidak terlalu banyak, sehingga ini memudahkan bagi umat Islam di Indonesia ini untuk berangkat. Ya, sekitar 2.700 dolar begitu ya. Jadi ini memberikan kesempatan untuk semakin lebih meningkatkan. Nah, tentu persiapan secara material, fisik itu harus dipersiapkan dengan baik agar di sana itu tidak melaksanakan ibadah haji itu dengan sembarangan atau dengan kesulitan. Karena apa? Ibadah haji ini adalah ibadah fisik, di mana ketika melaksanakannya itu diperlukan atau dituntut sekali agar fisiknya maksimal. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar rahimakumullah, Ustaz, ada yang kita untuk memperjelaskan gitu ya. Ada sebagian daripada paham-paham yang muncul pada saat sekarang ini bahwasannya dengan berdiam diri beberapa menit, wah udah sampai ke Mekah, aku udah sampai Mekah. Ini bagaimana, Ustaz? Sedangkan orang yang ibadah haji itu kan butuh dana, butuh apa, kok bisa enak? Aku baru aja 2 hari yang lewat ke Mekah, baru aja Jumat kemarin jumpa sama si beliau-beliau. Ini kayak mana pemahaman supaya jangan kabur kita itu? Kadang-kadang di pelosokan kita, khususnya di Perbowongan ini, daerah Sukajadi, banyak kali yang modelnya gitu. Hari Jumat duduk bersama 1 jam, udah di Mekah kita ini katanya. Orang astagfirullah, supaya jangan ada pemahaman seperti ini lagi, bahwasannya ibadah haji itu bukan sembarang ibadah, akan tetapi ibadah yang perlu modal dan butuh fisik. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Iya, jadi ibadah haji ini disebutkan ayyamun ma'dudat. Ya, ayat hari-harinya sudah ditentukan beberapa hari, dan setelah disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulannya juga tertentu, tempatnya juga tertentu, yaitu di Mekah dan di sekitarnya. Jadi haji itu tidak bisa di Jawa Tengah, tidak bisa di Sumatera Utara, tidak bisa di Jakarta. Jadi dia harus di Mekah. Model-model iling enggak ada tuh. Ya, tidak ada, dan tidak bisa haji itu hanya kolbinya saja gitu. Haji kolbi tidak bisa ya. Karena haji itu adalah ibadah fisik dan kolbi. Kedua-duanya harus hadir. Sama. Begitu. Dan ijma ulama bahwa haji itu memang harus berada di Mekah. Iya. Dan itu pun pada waktu tertentu, yaitu dari Syawal sampai Zulhijjah. Zulhijjah begitu ya. Pelaksanaannya di situ. Tidak boleh pada bulan Muharram, tidak boleh pada bulan-bulan yang lain. Iya. Kalau pada bulan yang lain itu bisa dilaksanakan adalah umrah. Jadi tentu paham yang seperti ini itu melanggar ijma paling tidak ya, sudah bertentangan ya. Ya, bisa dikatakan sesat. Iya. Begitu. Dan orang yang seperti ini jika dia meyakininya di dalam hatinya, bisa-bisa dia kufur i'tiqadi walayadubillah, kafir secara i'tiqadnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Republik Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, mencari nafkah di dalam bulan haji hukumnya halal dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana keyakinan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang jahiliyah terdahulu. Yang kedua, yang menjadi substansi daripada ibadah haji itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di dalam ibadah haji itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengenang diri kita, mengenang sejauh mana sudah perbendaharaan pahala yang dipersiapkan dan sebanyak mana pula maksiat yang telah dilakukan. Adakah dengan ibadah itu kita menjamin diri kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Yang mampu mengukurnya adalah diri kita masing-masing. Jadi marilah kita kembali menjadi haji dan hajjah yang mabrurah insyaallah, dengan kembali memahamkan ibadah haji itu dengan sebaik-baiknya dan memelihara haji yang telah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah yang dapat disampaikan pada ayat 197 ini. Ya, mudah-mudahan 198 ini mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama-sama dan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar Mesir Medan mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum. Ikutilah terus kajian terjemah Tafsir Sya'rawi ini setiap subuh jam 5:30 sampai jam 6 di radio yang sangat kita cintai ini, yaitu Radio RRI pada gelombang 94,3 FM. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.